Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ketiga. Mulai dari halaman 25. Kitab Adab Berkasih Kasihan, Persaudaraan, Persahabatan, dan Pergaulan dengan Segala Jenis Manusia. Bab 1. Lanjutan dari sebelumnya. Dan tidaklah termasuk syarat mencintai Allah, bahwa ia tidak mencintai sedikitpun kebahagiaan di dunia. Karena doa yang disuruh Nabi-Nabi, di mana pada doa itu berhimpun antara dunia dan akhirat. Dan sebagian dari doa yang semacam itu ialah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Artinya, wahai Tuhan kami, datangkanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Isa alaihissalam membacakan dalam doanya, wahai Allah Tuhanku, janganlah engkau kecewakan musuhku disebabkan karena aku. Janganlah engkau burukkan temanku disebabkan karena aku. Janganlah engkau jadikan bahaya yang menimpa diriku atas agamaku. Dan janganlah engkau jadikan dunia yang terbesar dari cita-citaku. Maka menolak kekecewaan musuh adalah termasuk bagian duniawi. Dan Isa alaihissalam tidak mengucapkan, jangan engkau jadikan dunia pokok dari cita-citaku. Tetapi ia mengucapkan, janganlah engkau jadikan dunia itu yang terbesar dari cita-citaku. Nabi Muhammad SAW membacakan pada doanya, Allahumma inni as'aluka rahmatan analu biha sarrafa karamatika fid dunya wal akhirah. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku memohonkan rahmat kepadamu. Yang aku capai dengan rahmat itu akan kemuliaan kelimpahan karuniamu di dunia dan akhirat. Dan Nabi SAW membacakan, Allahumma afini min bala'id dunya wa'adzabil akhirah. Artinya, wahai Allah Tuhanku, datangkanlah kepadaku keafiatan dari bencana dunia dan bencana akhirat. Diriwayatkan Ahmad dari Bashar bin Abi Artah. Kesimpulannya, maka apabila tidaklah kecintaan kepada bagian dari akhirat berlawanan dengan kecintaan kepada Allah Ta'ala, maka kecintaan pada keselamatan, kesehatan, kecukupan, dan kemuliaan di dunia, lalu bagaimanakah ia berlawanan dengan kecintaan kepada Allah? Dunia dan akhirat adalah ibarat dua hal yang satu lebih dekat dari yang lain. Maka bagaimanakah dapat digambarkan pada manusia? Manusia itu mencintai bagian-bagian untuk dirinya esok dan tidak mencintai bagian-bagiannya yang hari ini. Sesungguhnya ia mencintai yang esok karena yang esok itu akan menjadi persediaan yang disediakan. Maka yang disediakan itu tidak boleh tidak adalah dituntut juga. Kecuali bagian-bagian yang sekarang ini atau dunia adalah terbagi kepada yang berlawanan dengan bagian-bagian yang di akhirat dan yang mencegah daripadanya. Dan itu yang dijaga benar daripadanya oleh nabi-nabi dan wali-wali. Dan mereka menyuruh menjaga daripadanya dan kepada yang tidak berlawanan, yaitu yang mereka tidak mencegah diri daripadanya, seperti nikah yang sah, memakan yang halal, dan lain-lain. apa yang berlawanan dengan bagian-bagian yang akan diperoleh di akhirat, maka hak dari orang yang berakal pikiran membencikannya dan tidak mencintainya. Yakni membencikannya dengan akal pikirannya, tidak dengan nalurinya. Sebagaimana ia membenci mengambil makanan yang enak untuk seorang raja, di mana ia mengetahui kalau ia mengambil makanan tersebut, niscaya tangannya dipotong atau lehernya dipancung. Bukan dengan pengertian bahwa makanan yang lezat itu rasanya itu. Ia tidak merindukannya dengan nalurinya dan tidak merasa kelezatannya jikalau dimakannya. Karena yang demikian itu adalah mustahil. Tetapi dengan pengertian bahwa ia digertak dengan siksaan oleh akal pikirannya untuk datang mengambil makanan tersebut. Dan terjadilah padanya kebencian oleh kemadaratan yang berhubungan dengan makanan itu. Dan yang dimaksudkan dari ini ialah jikalau ia mencintai gurunya karena menolongnya dan mengajarinya. Atau ia mencintai murid-muridnya karena murid itu belajar padanya dan berkhidmat padanya. Dan salah satu dari yang dua itu adalah bagian yang diperolehnya dengan segera di dunia, dan yang lain pada masa yang lambat atau di akhirat. Niscaya adalah ia dalam rombongan orang-orang yang cinta mencintai pada jalan Allah. Tetapi dengan syarat, yaitu jika gurunya itu tidak mau memberikan kepadanya suatu ilmu umpamanya, atau sukar ia memperoleh ilmu itu dari gurunya yang tersebut, niscaya berkuranglah kecintaannya disebabkan yang demikian. Maka kadar yang berkurang disebabkan tidak adanya yang tersebut tadi, itu adalah bagi Allah Ta'ala. Dan baginya, atas kadar yang berkurang itu, mempunyai pahala kecintaan pada jalan Allah. Dan tidaklah dapat dibantah, bahwa kecintaanmu bertambah keras kepada seseorang manusia, karena sejumlah maksud-maksud yang terikat satu sama lain bagimu dengan orang itu. Maka jikalau terhambat sebagian dari maksud-maksud itu, niscaya berkuranglah kecintaanmu kepadanya. Dan jika bertambah bagian dari maksud-maksud itu, niscaya kecintaanmu menjadi bertambah. Maka tidaklah kecintaanmu kepada emas seperti kecintaanmu kepada perak apabila jumlahnya bersamaan. Karena emas itu menyampaikan kepada maksud-maksud yang lebih banyak dari apa yang dapat disampaikan oleh perak. Jadi, kecintaan itu bertambah dengan bertambahnya maksud. Dan tidaklah mustahil berkumpul maksud-maksud duniawi dan ukhrawi, atau maksud-maksud dunia dan akhirat. Maka itu adalah termasuk dalam jumlah kecintaan kepada Allah. Dan batasnya ialah bahwa tiap-tiap kecintaan, jikalau tidak ada iman kepada Allah dan hari akhirat, lalu tidak tergambar adanya kecintaan itu, maka itu adalah kecintaan pada jalan Allah. Dan begitu pula, tiap-tiap tambahan pada kecintaan, jikalau tidak ada iman kepada Allah, niscaya tambahan itu tidak ada. Maka tambahan tersebut adalah dari kecintaan pada jalan Allah. Yang demikian itu, walaupun halus, adalah ia mulia. Al-Jurairi berkata, manusia bergaul pada kurun pertama dengan agama sehingga tipislah agama itu. Mereka bergaul pada kurun kedua dengan kesetiaan sehingga hilanglah kesetiaan itu. Dan pada kurun ketiga dengan kehormatan diri atau muru'ah sehingga hilanglah kehormatan diri itu. Dan tidak ada tinggal selain daripada ketakutan dan keinginan. Bagian keempat, bahwa ia mencintai karena Allah dan pada jalan Allah. Tidak untuk memperoleh daripadanya ilmu atau pekerjaan, atau untuk dipergunakan menjadi wasilah kepada sesuatu hal di balik diri orang itu sendiri. Dan inilah derajat yang tertinggi, dan itulah yang paling halus, dan yang paling kabur. Bagian ini juga mungkin, karena setengah dari bekas kerasnya kecintaan ialah bahwa melampaui dari yang dicintai. kepada tiap-tiap orang yang bersangkutan dengan yang dicintai dan yang bersesuaian dengan yang dicintai, walaupun jauh. Maka orang yang mencintai seorang manusia dengan kecintaan yang keras, niscaya ia mencintai orang yang mencintai manusia itu. Ia mencintai orang yang dicintai oleh manusia itu. Ia mencintai orang yang melayani manusia itu. Ia mencintai orang yang dipuji oleh kecintaannya itu. Dan ia mencintai orang yang bekerja cepat untuk kesenangan kecintaan itu. Sehingga berkata Taqiyah bin Al-Walid, bahwa orang mukmin apabila mencintai orang mukmin, niscaya ia mencintai akan anjingnya. Dan benarlah apa yang dikatakan oleh Baqiyah itu. Dibuktikan oleh percobaan dalam keadaan orang-orang yang sedang asyik masuk dan ditunjukkan kepada yang demikian oleh syair-syair para penyair. Dan karena itulah orang yang menyimpan kain dari kecintaannya dan menyembunyikannya untuk kenang-kenangan dari pihak kecintaannya itu. Dan mencintai rumah tempat tinggal dan tetangga dari kecintaan. Sehingga bermadahlah seorang yang mabuk cinta atau majnun dari kabilah atau suku Bani Amir. Aku lalu di hadapan rumah kecintaanku, Laila. Aku menghadap ke dinding ini dan ke dinding itu. Tidaklah kecintaan kepada rumah yang melekat pada jantung hatiku, tetapi kecintaan kepada orang yang mendiami rumah itu. Jadi, penyaksian dan percobaan menunjukkan bahwa kecintaan itu melampaui dari diri yang dicinta kepada yang mengelilinya, yang berhubungan dengan sebab-sebabnya dan yang bersesuaian dengan dia walaupun dari jauh. Tetapi yang demikian itu adalah dari salah satu kekhususan bersangatannya kecintaan. Maka pokok kecintaan tidaklah mencukupi pada orang yang dicinta saja. Dan adalah meluasnya kecintaan itu pada melampauinya dari yang dicintai kepada yang meliputi, yang mengelilingi, dan yang bersangkutan dengan sebab-sebabnya menurut berlebih-lebihan dan kuatnya kecintaan itu. Dan seperti itu pula lah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kuat dan mengeras dalam hati dan menguasai padanya. Sehingga sampai kepada batas buta tuli, maka melampauilah kecintaan itu kepada segala yang ada atau mewujud selain dia. Karena segala yang mewujud selain dia adalah bekas dari bekas kodrahnya. Dan barang siapa mencintai seorang manusia, niscaya dicintainya yang akan perbuatan, tulisan, dan segala pekerjaan dari manusia itu. Dan karena itulah, Nabi SAW apabila dibawa kepadanya buah-buahan yang menjadi petikan pertama dari pohonnya, lalu beliau menyapu kedua matanya dengan buah-buahan itu dan memuliakannya dan bersabda, innahu qaribul ahdi birabbina. Artinya, dia baru saja dengan Tuhan kita. Diriwayatkan At-Tabarani dari Ibnu Abbas, Abi Dawud dan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah. Mencintai Allah Ta'ala sekali adalah benarnya harapan pada janji-janjinya dan apa yang akan terjadi di akhirat dari nikmatnya. Sekali karena apa yang telah terdahulu dari rahmat-rahmatnya dan bermacam-macam nikmatnya. Sekali karena zatnya, tidak karena sesuatu hal yang lain. Dan inilah yang terhalus dan yang tertinggi dari segala macam kecintaan. Dan akan datang pentahian atau pembuktiannya nanti pada kitab kecintaan dari rubuk Al-Munjiat atau rubuk yang melepaskan, insyaAllah Ta'ala. Betapapun kesepakatan kecintaan kepada Allah, maka apabila telah kuat, niscaya melampauilah kepada semua yang bersangkutan dengan dia. Dan macam manapun sangkutan itu, sehingga melampaui kepada apa yang ada padanya menyakitkan dan tidak menyukakan pada dirinya. Tetapi berlebihan cinta itu melemahkan perasaan sakit dan kegembiraan dengan perbuatan orang yang dicintai, dan perbuatan itu maksudnya menyakitkan dapat menghilangkan perasaan kesakitan itu. Dan yang demikian seperti kegembiraan dengan pukulan yang datang dari yang dicintainya itu, atau perkataan yang menyakitkan, di mana padanya semacam perkataan yang tidak menyenangkan. Sesungguhnya kuatnya kecintaan dan membekasnya kesenangan itu menghilangkan perasaan kesakitan. Dan telah sampailah kecintaan kepada Allah bagi suatu kaum, sehingga sampailah mereka itu mengatakan, kami tidak membedakan antara bencana dan nikmat, karena semuanya itu dari Allah. Dan tidak kami bergembira kecuali dengan yang ada pada keridhaan Allah. Sehingga setengah mereka mengatakan, aku tidak bermaksud memperoleh pengampunan Allah pada kemaksiatan kepada Allah. Sun Moon bermada, tidaklah bagiku bagian pada selain engkau. Maka bagaimanapun kehendakmu, cobakanlah padaku. Dan akan datang pentahian yang demikian pada kitab kecintaan. Dan yang dimaksud ialah bahwa kecintaan kepada Allah apabila telah kuat, niscaya membuahkan kecintaan kepada tiap-tiap orang yang berdiri dengan hak peribadatan kepada Allah mengenai pengetahuan atau amalan. Dan membuahkan kecintaan kepada tiap-tiap orang yang ada padanya sifat yang diridhai Allah dari kelakuan yang baik atau beradab dengan adab-adab agama. Dan tidaklah dari seorang mukmin yang mencintai akhirat dan mencintai Allah, melainkan apabila diterangkan kepadanya tentang dua orang. Yang seorang alim abid dan yang seorang lagi jahil fasik. Maka ia memperoleh pada dirinya kecondongan kepada orang alim yang abid. Kemudian kecondongan itu lemah dan kuat menurut kelemahan dan kekuatan imannya. Dan menurut kelemahan dan kekuatan cintanya kepada Allah. Dan kecondongan itu diperoleh walaupun kedua orang itu jauh daripadanya. Di mana ia mengetahui bahwa dia tidak akan memperoleh dari kedua orang tersebut kebajikan atau kejahatan, baik di dunia ataupun di akhirat. Maka kecenderungan itu ialah kecintaan kepada Allah dan karena Allah tanpa memperoleh bagian apa-apa. Sesungguhnya ia mencintai orang itu karena Allah mencintainya dan karena orang itu memperoleh keridhaan pada sisi Allah Ta'ala dan karena ia mencintai Allah Ta'ala dan ia selalu beribadah kepada Allah Ta'ala. Kecuali apabila kecintaan itu lemah, niscaya bekasnya tidak menampak dan tidak lahir pada pembalasan dan pahala. Apabila kecintaannya itu kuat, niscaya membawa kepada berkawan, tolong-menolong, memelihara jiwa, harta, dan lidah. Dan manusia berlebih kurang padanya, menurut berlebih kurangnya mereka mencintai Allah Azza wa Jalla. Dan adalah kalau kecintaan itu terbatas, kepada memperoleh bagian yang akan diperoleh dari yang dicintai, baik sekarang atau pada masa yang akan datang, niscaya tidaklah tergambar mencintai orang yang telah meninggal dari alim ulama, abid-abid, para sahabat, dan tabi'in, bahkan juga nabi-nabi yang telah silam. Kiranya rahmat dan sejahtera dari Allah berkekalan kepada mereka sekalian. Dan kecintaan kepada semua mereka itu adalah tersembunyi dalam hati tiap-tiap muslim yang beragama. Yang demikian itu jelaslah dengan marahnya ketika musuh-musuh mencaci salah seorang dari mereka yang tersebut tadi. Dan dengan senangnya ketika mereka mendapat pujian dan disebutkan kebaikan-kebaikan mereka. semuanya itu adalah kecintaan karena Allah. Karena mereka adalah hamba-hamba Allah yang tertentu. Barang siapa mencintai seorang raja atau seorang yang baik, niscaya ia mencintai pembantu-pembantu dan pelayan-pelayannya. Dan mencintai orang-orang yang dicintai oleh raja atau orang-orang yang baik tadi. Kecuali dia itu menguji akan kecintaannya dengan timbal balik dengan segala bagian untuk dirinya. Kadang-kadang mengeras, di mana tidak tinggal bagi dirinya kebahagiaan selain daripada menjadi bagian bagi yang dicintainya. Dan tentang itu, bersajaklah orang yang bersajak. Aku mau bersilaturahmi. Ia mau meninggalkan aku. Lalu aku tinggalkan apa yang aku kehendaki. Untuk apa yang ia mau. Dan berkatalah orang yang mengatakan, apalah luka itu apabila telah menyenangkan bagimu kesakitan. Kadang-kadang kecintaan itu ditinggalkan sebagian dan tinggal lagi sebagian. Seumpama, orang yang diperbolehkan oleh jiwanya untuk menyerahkan kepada kekasihnya setengah hartanya atau sepertiganya atau sepersepuluhnya, maka menurut jumlah harta yang diserahkan itu adalah menjadi timbangan kecintaannya. Karena tidak diketahui tingkat kecintaannya itu melainkan dengan kecintaan yang ditinggalkan sebagai timbal baliknya. Maka orang yang tenggelam dalam kecintaan dengan seluruh jiwanya, niscaya tidaklah tinggal baginya lagi kecintaan yang lain. Maka tidaklah ditahan untuk dirinya sesuatu. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau tidak meninggalkan lagi untuk dirinya sendiri, baik keluarga atau harta. Maka diserahkannya putrinya yang menjadi jantung hatinya dan diberikannya semua hartanya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dan di sisinya Abu Bakar dengan memakai baju kemeja panjang yang telah koyak dan pada dadanya beberapa lubang, tiba-tiba turun Jibril alaihissalam. Maka Jibril alaihissalam menyampaikan salam sejahtera daripada Allah kepada Nabi dan mengatakan, wahai Rasulullah, mengapakah saya melihat Abu Bakar dengan memakai baju kemeja panjang yang telah koyak pada dadanya beberapa lubang? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, beliau telah membelanjakan hartanya kepadaku sebelum penaklukan Mekah. Jibril menyambung, sampaikanlah salam sejahtera dari Allah kepadanya dan katakanlah kepadanya, Tuhanmu bertanya kepadamu, adakah engkau rela dariku tentang kemiskinanmu ini atau engkau marah? Ibnu Umar menerangkan seterusnya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling kepada Abu Bakar dan bersabda, wahai Abu Bakar, inilah Jibril yang membacakan kepadamu salam sejahtera daripada Allah dan berfirman, adakah engkau rela dariku tentang kemiskinanmu ini atau engkau marah? Ibnu Umar meneruskan ceritanya, maka menangislah Abu Bakar radhiyallahu anhu seraya berkata, adakah aku marah kepada Tuhanku? Aku rela kepada Tuhanku. Aku rela kepada Tuhanku. Maka dapatlah diambil kesimpulan dari ini, bahwa tiap-tiap orang yang mencintai orang alim, atau orang abid, atau mencintai orang yang menggemari ilmu, atau ibadah, atau kebajikan, maka sesungguhnya ia mencintai orang yang tersebut tadi pada jalan Allah. Dan karena Allah, dan ia memperoleh pahala dan pembalasan menurut kekuatan cintanya. Maka inilah uraian kecintaan pada jalan Allah dan tingkat-tingkatnya. Dan dengan ini menjadi jelaslah pula tentang kemarahan pada jalan Allah. Tetapi akan kami tambahkan lagi penjelasan. Penjelasan kemarahan pada jalan Allah. Ketahuilah kiranya, bahwa tiap-tiap orang yang mencintai pada jalan Allah, niscaya tak boleh tidak ia memarahi pada jalan Allah. Karena jikalaulah engkau mencintai seseorang manusia, karena ia mentaati Allah dan ia mencintai dan ia tercinta pada sisi Allah, maka kalau ia mendurhakai Allah, niscaya tidak boleh tidak engkau akan memarahinya, karena ia berbuat maksiat kepada Allah dan ia tercela pada sisi Allah. Barang siapa mencintai disebabkan sesuatu sebab, maka dengan sendirinya ia memarahi bagi lawan sebab itu. Dan hal yang dua ini adalah perlu memerlukan. Tidak berpisah dari satu dan lainnya. Dan itu menurut kebiasaan bahwa terjadi pada kecintaan dan kemarahan. Tetapi masing-masing dari kecintaan dan kemarahan itu penyakit yang tertanam dalam hati. Dan sesungguhnya ia tiris ketika mengeras. Ia tiris dengan lahirnya perbuatan orang-orang yang menyintai dan yang memarahi. Dan dekat mendekati dan jauh menjauhi pada perselisihan dan persesuaian. Maka apabila telah lahir pada perbuatan, niscaya dinamakan yang demikian berteman dan bermusuhan. Dan karena itulah Allah Ta'ala berfirman, adakah engkau mengambil seorang teman pada jalan agamaku? Adakah engkau bermusuh dengan seorang musuh pada jalan agamaku? Sebagaimana telah kami nukilkan dahulu. Dan ini adalah jelas terhadap orang yang tiada terang bagimu, selain dari ketaatannya dan menentukan bagimu untuk mencintainya. Atau tiada jelas bagimu selain dari kefasikan dan kezalimannya dan budi pekertinya yang jahat, lalu engkau menentukan untuk memarahinya. Sesungguhnya yang sulit ialah apabila bercampur ketaatan dengan kemaksiatan. Maka engkau akan bertanya, bagaimanakah aku kumpulkan antara marah dan cinta, sedang keduanya itu berlawanan. Dan begitu pula berlawanan buahnya dari persesuaian dan perselisihan, persahabatan dan permusuhan. Maka aku menjawab, bahwa yang demikian itu tidaklah berlawanan terhadap Allah Ta'ala. Sebagaimana tidak berlawanan pada bagian-bagian kemanusiaan. Karena manakala berkumpul pada diri seseorang beberapa perkara yang disenangi sebagiannya dan yang tidak disukai sebagiannya, maka engkau mencintainya dari suatu segi dan memarahinya dari segi yang lain. Orang yang mempunyai seorang istri yang cantik, yang durhaka atau seorang anak yang cerdik dan patuh, tetapi fasik, maka ia akan mencintainya dari suatu segi dan memarahinya dari suatu segi. Dan adalah bersama orang itu atas suatu keadaan di antara dua keadaan. Karena kalau diumpamakan, ia mempunyai tiga orang anak. Seorang cerdik dan selalu berbuat kebaikan. Seorang bodoh dan durhaka. Dan seorang lagi bodoh dan selalu berbuat kebaikan. Atau cerdik dan mendurhakai orang tuanya. Maka orang tersebut akan menjumpai pada dirinya bersama anak-anaknya itu dalam tiga hal yang berlebih kurang, menurut berlebih kurangnya hal-hal yang menyangkut dengan anak-anaknya. Maka begitu pula, seyugialah keadaanmu terhadap orang yang banyak berbuat kezaliman dan orang yang banyak berbuat ketaatan, dan orang yang berkumpul padanya kedua-duanya berlebih kurang atas tiga tingkat, yaitu engkau berikan kepada masing-masing sifat tadi bagiannya dari kemarahan dan kesayangan, berpaling daripadanya dan memperoleh kepadanya, berteman dan memutuskan perhubungan dan tindakan-tindakan lain yang timbul daripadanya.